Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sala ala nahjihi bi ihsanin ila yuminin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, enggak bisa kita kalkulasikan. Nikmat yang senantiasa ada dalam kehidupan kita, ada dalam kebersamaan kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat, salah satu nikmat terbesar adalah nikmat bertemu dengan Ramadan dan mengisinya dengan amal ibadah, amal soleh. Dan semoga Allah terima amal ibadah dan amal soleh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara amal soleh adalah menuntut ilmu, yang ulama katakan lebih tinggi daripada amalan-amalan sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Maka hadirin Allah muliakan, mengisi waktu-waktu di Ramadan dengan amalan-amalan wajib itu sebuah anugerah, sebuah kenikmatan, sebuah keuntungan besar. Karena amalan-amalan wajiblah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan Allah berfirman, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertaqarrub kepadaku yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih aku cintai, yang lebih aku cintai dibanding amalan yang aku wajibkan. Dan diantara yang diwajibkan adalah menuntut ilmu, mempelajari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW untuk memberikan amunisi ketakwaan pada diri kita. Maka semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Dan kita sedang membahas hadis yang sangat luar biasa, hadis yang sangat mind blowing, hadis yang singkat namun syarat akan makna, hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara melihat, bagaimana cara memandang, baik melihat kehidupan atau melihat orang lain. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, "Ruba asy'atha akbara madfu'in bil abwabi law aqsama lau aqsama 'alallahi la abarrah." Betapa banyak orang yang rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu, dan ditolak kalau mengetuk pintu rumah seseorang. Tapi kalau sekali bersumpah, sekali berdoa, diijabah sama Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak di depan pintu rumah manusia, tapi diterima ketika mengadahkan tangan ke atas. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan seorang pun, apalagi punya ciri-ciri seperti ini. Ciri-ciri sangat spesifik. Ash'atha akbar madfu'in bil abwab, yang secara penampilan gak meyakinkan, secara sosial nggak dilirik, nggak dipandang, bahkan ditolak kalau datang. Tapi sekali bersumpah, sekali berdoa, diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, ada pelajaran penting yang kita dapatkan dalam kitab Fathul Bari karya Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, salah satu ulama madzhab Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab beliau dinyatakan begini hadirin. Indallahi udhama, indallahi udhama rufa'a. Di sisi Allah itu, atau udhama urufa'u darajat. di sisi Allah itu ada orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung, orang-orang yang tinggi secara derajat. Jadi di sisi Allah itu ada orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang agung dari sisi derajat. Lakinnahum binisbati ala ma inda anfusihim li'idhamatillahi indahum wa khudu'ihim lahu fi ghayati tawadu'i lillah wa dhullati fi ibadihi. Jadi Allah tuh memiliki hamba-hamba yang begitu spesial, begitu tinggi, begitu agung derajatnya di sisinya. Namun karena agungnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam diri dan hati mereka, jadi karena mereka begitu mengagungkan Allah, begitu meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan di waktu yang sama karena mereka mengagungkan Allah jalla wa ala, mereka rendahkan diri mereka serendah-rendahnya, mereka tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mereka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan mereka itu fi ghayati tawadu'i lillah wa dhullati fi ibadihi. Maka kehidupan mereka itu dipenuhi dengan sikap tawadu' kepada Allah di level tertinggi dan rendah hati di level tertinggi juga di hadapan hamba-hamba Allah. Gitu. Jadi karena hidup mereka diisi dengan mengagungkan Allah, dengan meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka mengecilkan diri mereka, mengkerdilkan diri mereka, menundukkan diri mereka, membuat diri mereka menurut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Dalam keseharian mereka sangat tawadu kepada Allah, mereka sangat tawadu, tawadu mereka di level tertinggi, dan di waktu yang sama juga mereka sangat merendah di hadapan manusia, sangat merendah, rendah hati di hadapan hamba-hamba Allah. Dengan kerendahan hati yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena hidup mereka dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah. Maka mereka tidak pernah mengagungkan diri sendiri. Mereka gak pernah ngangkat-ngangkat diri sendiri atau cari panggung untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak cari pujian, mereka gak cari kedudukan. Bagi mereka itu yang terpenting adalah pengagungan kepada Rabbul Alamin, meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Konsep mereka adalah surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengedepankan siapapun, menomorsatukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya, termasuk mengedepankan dan menomorsatukan diri mereka sendiri. Maka kalau itu yang tercipta, pola seperti itu yang tercipta, maka yang terjadi adalah ghayati tawadu inillah wa dhullati fi ibadihi. Mereka sangat tawadu di hadapan Allah. Enggak ada tuh ngejawab, enggak ada ngebantah, gak ada menolak kebenaran. Sikapnya adalah menerima kebenaran, dan rendah hati di hadapan orang. Itu aja. Jadi pola hidupnya, lifestyle-nya adalah menerima kebenaran, rendah hati di hadapan orang. Menerima kebenaran, rendah hati di hadapan orang. Menerima kebenaran, rendah hati di hadapan orang. Menerima kebenaran, rendah hati di hadapan orang. Menerima kebenaran dan rendah hati di hadapan orang. Itu poin. Mereka gak pernah nolak kebenaran, ngebantah, ngejawab, padahal itu kebenaran. Dan mereka gak pernah meninggi di hadapan orang. Pamer di hadapan orang. mereka berbeda dengan ahli dunia sebagaimana yang sering terjadi, hadirin sekalian. Mereka berbeda. Mereka berbeda. Mereka bukan orang-orang yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat 20 misalnya. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu hanyalah permainan, kesia-siaan, perhiasan, wa tafakhurun bainakum, dan saling berbangga-bangga di antara kalian. Wa takatsurun, dan perlombaan banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Bukan. Bagi mereka itu hidup itu tawadu kepada Allah, di hadapan Allah, dan merendahkan hati di hadapan hamba-hamba Allah, itu aja. Mereka enggak tertarik untuk tafakhur, saling berbangga-bangga. Mereka enggak tertarik untuk takatsur, saling memperbanyak, saling banyak-banyakan. Saling memperbanyak dan keren-kerenan atribut, aksesoris, perhiasan. Mereka enggak tertarik begitu. Mereka hanya tertarik bagaimana tawadhu di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia. Kenapa demikian? Karena yang mereka agungkan adalah Allah di hati mereka. Maka otomatis diri mereka kecil, enggak ada tempat mengagung ke Allah. Allah Al-Azim yang Maha Agung, enggak ada tempat buat keren-kerenan, hebat-hebatan, bangga-banggaan. Itu. Makanya mereka kalaupun tadi diusir itu biasa aja. Ketika diremehkan oleh manusia, biasa aja, gak penting bagi mereka. Karena memang dari awal memang mereka gak kasih panggung buat diri mereka, jadi gak ada yang perlu dibela juga, kecuali hak dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama, dan kita perlatih diri kita. Ini yang bisa disampaikan untuk melengkapi keterangan kemarin. Kita buka sesi tanya jawab, hadirin sekalian. Semoga Allah menerima dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan keluarganya, serta menjaga ustaz, keluarga, juga tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Afan izin bertanya, apakah ketika kita memutuskan untuk tidak berteman di seluruh sosial media dengan salah satu anggota keluarga, tapi tidak menolak bertemu kalau dia sakit, masih kirim bingkisan, kadang juga masih kirim hadiah, dan kalau ada pertemuan keluarga masih menyapa, hanya saja hati saya tidak kuat berteman di sosial media dengan beliau karena seringkali buruk sangkanya dia tuliskan di statusnya dan kata-katanya yang pedas suka menyindir orang-orang. Walaupun bukan saya yang disindir, tapi saya tidak suka dengan sikap seperti itu, Ustaz. Dan kadang kalau habis ada pertemuan, seringkali memposting kekurangan-kekurangan orang lain yang ditemui di statusnya, apa padahal waktu bertemu baik-baik saja. Apakah termasuk memutus silaturahim jika tidak mau berteman di sosial media? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, kita tahu bahwa menyambung tali silaturahim itu adalah sebuah kewajiban, dan memutuskan tali silaturahim adalah sebuah dosa, bahkan bisa dikategorikan dosa besar, karena Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim, tidak masuk surga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hendaknya kita, apalagi sudah belajar, sudah hijrah, sudah memperbaiki diri, itu tetap menjaga silaturahim. Karena sekali lagi, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mensolidkan hubungan, mengeratkan dan membuat persatuan. Makanya orang-orang yang berada di jalan yang benar dinamakan oleh para ulama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah artinya orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW, wal jamaah, berjamaah. Jadi ini hal penting, dan ulama kita kan senantiasa mengingatkan kita tentang bahaya perpecahan dan seterusnya. Jadi ini yang harus diupayakan. Terus yang ketiga, hadirin, terus bagaimana mengimplementasikan silaturahim, teknisnya itu gimana sih? Wallahu ta'ala bisawab, ulama menjelaskan kepada kita bahwa hal ini dikembalikan ke, atau sebagian dikembalikan kepada dalil, dan sebagian batasan dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada urf. Karena kaidah mengatakan sesuatu yang tidak dibatasi oleh dalil, maka dibatasi oleh urf. Urf itu kultur. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa, berilah maaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan dan ajak orang itu untuk melakukan kebaikan yang parameternya adalah urf atau kultur setempat, budaya setempat, artinya yang dianggap standar masyarakat gitu loh. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bersikap bodoh. Jadi maksudnya gini loh, kita disuruh berbicara yang atau menyapa atau memanggil dengan cara yang baik, tapi bagaimana panggilan yang baik gitu loh. Nah itu dikembalikan kepada urf. Misalnya Allah berfirman, misalnya dalam surat Al-Isra, yaqulul lati hiya ahsan, kalau bicara gunakanlah bahasa yang terbaik. Nah, bahasa yang terbaik itu tuh kan akan harus kita kita perinci lagi kata apa yang kita gunakan apa dengan agar menjadi yang terbaik. Nah, itu dikembalikan kepada uruf. Misalnya orang Jawa ketika mengatakan kamu, dia bisa menggunakan kata sampean. Atau ada opsi lagi panjenengan. Nah, Allah perintahkan gunakan bahasa terbaik. Nah, urfnya orang Jawa, bahasa yang terbaik itu apa? Panjenengan dibanding sampean. Ada yang lebih tinggi enggak dari panjenengan? Nah. Kamu ada orang, ada orang Jawa di sini. Ya Allah. Nah, kalau misalnya makanya di sebagian daerah kalau kita pakai bahasa logo-logo itu bisa kasar. Tapi kalau bagi orang Betawi, logo itu biasa apa enggak? Biasa, urf bin. Itu masih masuk yang baik. Jadi urf itu tuh diperhatikan. Begitu juga misalnya kita disuruh menyambung tali silaturahim. Nah, teknis silaturahim tuh yang secara urf tuh apa? Secara urf itu seperti apa? Misalnya ngumpul keluarga, urf kita tuh ngumpul keluarga setahun berapa kali, misalnya begitu. Misalnya ngumpul keluarga secara urf kita itu minimum setahun sekali pas lebaran. Makanya kan bagi yang gak mudik di banyak keluarga itu dipermasalahkan apa enggak? Dipermasalahkan gitu. Ya, dan sebagian keluarga atau banyak, bukan sebagian, banyak keluarga di Indonesia tuh mengultimatum. Kalian boleh merantau kemanapun kamu, tapi kalau lebaran pulang gitu loh. Nah, itu yang dijadikan parameter misalnya urf kita itu kalau lebaran pulang. Dan itu dikembalikan ke urf. Atau dikembalikan ke keluarga masing-masing selama sama-sama ridho. Karena seringkali setiap keluarga itu punya kultur masing-masing juga. Jadi contohnya dalam hal ini ya, contoh dalam hal ini. Oke, apakah secara urf kita, secara kultur kita tidak berteman di sosial media, di berbagai mana platform sosial media atau dimanapun kotaknya sosial media, itu dianggap memutuskan tali silaturahim apa tidak? Dianggap gak sih? Kalau kita gak berteman dengan seseorang di semua platform sosial media, itu dianggap memutuskan tali silaturahim gak? Tapi kalau ketemu masih nyapa segala macam, terus itu tadi masih kirim sesuatu kalau sakit atau kasih kirim hadiah, orang kayak gitu dianggap memutuskan tali silaturahim apa enggak? Enggak. Apalagi masih banyak di antara kita itu misalnya masih lebih suka pakai gaya tradisional ketemu langsung. Bingung dia kalau pakai sosial media. Ada banyak kita masih enggak aktif dengan sosial media. Jadi insya Allah belum, enggak termasuk ke arah sana. Enggak apa-apa. Insya Allah enggak masuk ke arah sana. Jadi itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya ketidakaktifan kita dipermasalahkan oleh dia atau sama keluarga yang lain dan mereka belum ngerti juga, walaupun kita sudah jelaskan sebenarnya secara keluar gak apa-apa loh, tapi ngomong tetap gak bisa dong, kamu harus masuk ke grup keluarga, kamu harus ini, maka bisa dipertimbangkan untuk tetap masuk. Adapun beberapa catatan itu memang hampir semua keluarga begitu. Kecuali kalau kita keluarga kiai yang mengamalkan ilmunya, ya mungkin. Tapi mayoritas keluarga kan pasti ada aja pihak-pihak yang demikian. Dan itulah sabda Nabi SAW, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Mu'min yang berinteraksi dengan manusia dan dia bersabar terhadap gangguan-gangguan yang terjadi, itu lebih baik daripada mu'min yang tidak berinteraksi dengan manusia karena dia enggak sabar atau dia enggak sabar dengan gangguan-gangguan seperti itu. Wallahu taala bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati ustaz, para ulama, tim kajian dan seluruh muslim di dunia, amin ya rabbal alamin. Afan izin bertanya ustaz, seringkali saya merasa sedih jika melihat seorang diremehkan atau enggak dianggap oleh orang lain. Misalnya anak-anak atau orang tua, apa yang bisa dan sebaiknya saya lakukan jika seperti itu ya ustaz? Jazakallahu khair atas penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sekali lagi kita ada bahas bahwa hidup itu seni melihat. Ketika kita melihat orang diremehkan gitu, misalnya si A meremehkan si B, kita merasa sedih. Merasa sedih itu bagus, tapi kenapa kita merasa sedih? Why factor-nya itu apa? Contoh, apakah sudah tepat kalau kita merasa sedih melihat keadaan yang diremehkan? Alhamdulillah. Ya, dikumusulah balakum. Misalnya tadi siapa yang diremehkan? A meremehkan B gitu ya. A meremehkan B. Atau misalnya ya pokoknya A meremehkan B. Nah, ketika kita melihat A meremehkan B, kita ini sedih kenapa nih gitu loh. Apakah sedih karena B diremehkan sudah tepat gitu, atau harus seperti apa? Allah Ta'ala bisawab. Pada saat A meremehkan B, siapa yang siapa yang dirugikan dalam kasus ini? Yang rugi siapa sih? Hah? Yang rugi siapa? A pasti B. A dong. Dosa gak ngeremehin orang? Diancam neraka apa enggak? Kan udah jelas kita hadisnya bahwa penghuni neraka itu al-mutakabbirun. Dan mutakabbir itu ngeremehin orang. Dan penghuni surga itu kullu dha'ifin mutada'af. Setiap orang lemah dan diremehkan. Nah, sekarang di depan kita ada calon penghuni surga, calon penghuni neraka. Antum kesian sama siapa? Gue kesian banget sama dia, bro. Dia calon penghuni surga. Kesian gue sama dia. Cocok gak sih misalnya? Nah, disinilah kita harus melihat, penuntut ilmu itu cara melihatnya harus pakai ilmu, bukan pakai perasaan atau pakai standar pihak-pihak yang belum belajar atau nggak ngerti. Di depan kita nih ada orang yang jalannya menuju surga, ada orang yang jalan menuju neraka. Kalau mau sedih tuh sedih nyedihin siapa? Maka dalam kasus ini sedih boleh, tapi jelas kenapa kita sedih. Kita sedih melihat si A karena dengan sikap demikian dia sama saja mendekatkan dirinya ke api neraka dan memuluskan upaya syaitan untuk masuk neraka, dan sekaligus menunjukkan bahwa si A itu korban dari keganasan syaitan, korban dia. Jadi kita harus sedih sama yang korban, kesian dia korban. Atau kita sedih sama B jika B tidak bersikap dengan tepat, sehingga udah diremehin gak dapet pahala. Karena B kan harusnya bersabar, dan harusnya tadi kata dalam Fathul Bari, harusnya di dalam hatinya itu kan penuh dengan ta'zim lillahi azza wa jalla, azamatillah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga serangan menuju dirinya itu bukan isu bagi dia. Ketika seseorang berusaha merendahkan dia, dia santai-santai aja. Kenapa? Karena dia merasa emang dirinya rendah. Ya gak perlu, ya gak apa-apa, emang diri saya rendah. dasar lo orang rendah. Emang mas, emang saya rendah. Kok mas tahu gitu loh. Bisa gak sih kita kayak gitu? Jadi biasa aja, emang saya rendah mas. Saya ini gak punya apa-apa. Semuanya dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi adapun kalau B itu direndahkan dan dia mengerti bagaimana bersikap, apa yang harus dikasihanin? Oh, dia dapat pahala. Dia dimuliakan sama Allah. Jalan menuju surganya semakin besar. Kullu dha'ifin mutadha'af. Marilah kita melihat sebagaimana ilmu yang diajarkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kan kata Allah, qul hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina laa ya'lamuun. Katakan apa sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Beda. Apakah sama cara melihat orang berilmu dengan cara melihat orang enggak berilmu? Apakah sama cara orang berilmu yang memandang dan orang yang berilmu memandang? Beda. Allah taala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, semua ulama, semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, tim kajian dan seluruh kaum muslimin. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Afan Ustaz ingin bertanya, bagaimana dengan orang yang Allah berikan kelebihan materi karena kalau dari sisi penampilan tidak lusuh? Caranya untuk menjadi penghuni surga dan caranya agar Allah ijabah doanya dan menjadi mulia di sisi Allah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Wa iyyakum, jazakallahu khairan atas doanya. Kita sudah jelaskan ketika membahas hadis-hadis sebelumnya tentang masakin, tentang du'afa, bahwa yang menjadi inti bukan menjadi inti itu bukan sebatas penampilan fisik atau kelusuhan fisik. Orang yang lusuh, berdebu, rambutnya acak-acakan, kalau kufur kepada Allah, kalau gak pernah sholat, bahkan kalau sombong, bagaimana dia bisa masuk surga kalau dia kufur sama Allah? Ini kan tentang poinnya, kan tentang orang-orang atau tentang fenomena yang terjadi di kehidupan, bahwa ada banyak orang-orang yang mulia di sisi Allah karena imannya, bukan karena bajunya, karena imannya, karena ketakwaannya, karena mengagungkan Allahnya. Itu kata tadi kan kita udah bahas Fathul Bari, karena mengagungkan Allahnya tapi dipandang remeh, dipandang kecil sama masyarakat karena fisiknya, penampilannya, atau ujian kemiskinannya. Itu poinnya, bukan sebatas kaya atau miskin duniawi, enggak. Karena kaya, karena miskin itu ujian, kaya itu ujian, bukan itu parameternya. Yang menentukan seseorang itu keterima di PTN atau keterima di sekolah favorit, keterima di Ivy League, itu bukan lembaran ujian, itu jawabannya. Bisa dimengerti gak? Lembar ujiannya, soal ujiannya atau jawabannya? Hah? Ini lembar ujian saya mulus, gak ada lecak-lecak, rapi, nih lulus. Mas, udah baca zikir pagi petang belum? Apa hubungannya mas? Apa hubungannya soal ujian bagus itu Anda gak lulus? Atau soal ujiannya kebetulan dikucek-kucek sama pengawasnya, ini gak lulus ya nih, soal ujian saya itu lecek dan kumel, berdebu. Gak ada hubungannya. Yang menentukan adalah jawaban Anda, respon Anda terhadap ujian tersebut. Kemiskinan itu ujian, kekayaan itu ujian. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dengan kemiskinan dan kekayaan, itu semua ujian. Intinya adalah apakah kita mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, merendah kepada Allah, khudu', tunduk dan nurut kepada Allah. Itu poinnya. Makanya kita tahu bersama empat umat terbaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, empat sosok terbaik di umat ini, semuanya penguasa. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, itu terbaik. Semuanya penguasa. Semuanya penguasa. Bukan orang yang, dan kalau penguasa ya jelas terpandang, dikenal. Gimana khalifah enggak dikenal? Semua populer. Semua megang uang, bukan terfitnah dengan uang. Semua megang uang, penguasa. Apalagi khususnya di zaman Umar bin Khattab dan seterusnya. Wih, itu uang tuh datang hadirin. Mereka pegang uang. Tapi kenapa mereka tetap jadi yang terbaik dan mengalahkan jutaan orang miskin? Ya karena ta'zim kepada Allah, pengagungan kepada Allahnya nomor satu. Jadi parameternya bukan miskin atau kaya. Gimana status kita sebagai orang kaya gitu loh. Agungkan Allah. Karena miskin atau kaya itu ujian. Belum menunjukkan apapun. Yang menentukan adalah bagaimana menjawab ujian-ujian tersebut. Kalau kita jawab dengan bukti, bertauhid, beriman, mengagungkan Allah, bergantung kepada Allah, nurut dan tunduk kepada Allah, aman hadirin. Allah taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf ada banyak pertanyaan tidak terjawab karena kurangnya ilmu, lalu kurangnya waktu. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.